Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah lewati tata cara witir satu rakaat, witir tiga rakaat, kemudian berikutnya witir 5 rakaat. Ya. Witir 5 rakaat juga ada 2 tata cara. Tata cara yang pertama itu yang afdol, yang lebih utama, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat tasyahud salam. 2 rakaat tasyahud salam, sudah 4. Kemudian 1 rakaat tasyahud salam. Jadi 5 rakaat pelaksanaannya 2 rakaat 2 rakaat. 2-2 rakaat ya. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan tasyahud dan salam. Itu yang lebih utama, sesuai dengan hadis Ibnu Umar yang telah disampaikan. Ya. Hadis Ibnu Umar muttafaq alaih. Ya. Saya disempurnakan yang sebelumnya saya sampaikan, hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, hadis itu juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari di hadis Ibnu Umar muttafaq alaih tentang seorang pria yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang salat malam, salatul lail. Ya. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan salatul laili masna masna. Salatul laili masna masna. Salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Riwayat yang lain mengatakan man shalla falyusalli, man shalla fil lail falyusalli rak'atain rak'atain. Barang siapa salat malam hendaknya salat 2 rakaat 2 rakaat. Jadi itu hadis Ibnu Umar muttafaq alaih merupakan patokan ya dalam masalah sholat malam, bahwa pelaksanaannya 2 rakaat 2 rakaat. Ini menunjukkan afdol witir 5 rakaat dengan cara 2 rakaat 2 rakaat. Dan dikarenakan yang paling sering, yang paling banyak diamalkan Nabi alaihi salatu wasalam pada qiyamul lailnya, pada witirnya, adalah dengan pelaksanaan 2 rakaat 2 rakaat. Tata cara yang kedua, melaksanakan witir 5 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud dan salam. Witir 5 rakaat, tata cara yang kedua, Pak, sekaligus 5 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Jadi rakaat pertama bangkit langsung rakaat kedua, langsung rakaat ketiga, langsung rakaat keempat, langsung rakaat kelima. Nah, di rakaat kelima barulah kemudian tasyahud 1 kali, kemudian salam. Jadi 5 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud dan salam. 1 tasyahud dan 1 salam. Nah, tata cara ini ditetapkan oleh Al-Marwazi, Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, ya. Al-Marwazi dalam kitabnya Qiyamul Lail, Al-Albani dalam Salatul Tarawih, Ibn Baz dalam Majmu' Fatawanya, Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumti'. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Pada hadis itu Aisyah mengabarkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam ya yusalli min al-laili 13 rak'atan. Salat di malam hari 13 rakaat. yutiru min dhalika bi khamsin, kata Aisyah radhiyallahu anha, yutiru min dhalika bi khamsin, melakukan witir 5 rakaat, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi tidak duduk, ya, tidak duduk tasyahud pada rakaat-rakaat itu kecuali di rakaat terakhir saja. Ya, berarti tasyahudnya hanya satu di rakaat terakhir dan ditutup dengan salam. Sebelum lanjut, di hadis ini kan disebutkan bahwa Nabi sholat malam 13 rakaat. Ya. Jadi ada riwayat dari Aisyah mengatakan begitu. Ya. Ada hadis mengatakan bahwa Nabi sholat 13 rakaat. Padahal yang kita pelajari qiyamul lailnya Nabi dan witirnya Nabi hanya 11 rakaat maksimalnya, kan? Ya, 13 rakaat itu ada 2 rakaat pembuka. Nah, ada 2 rakaat pembuka, ada di sana pembahasan di kalangan ulama dalam menafsirkan, ya. Jadi 2 rakaat pembuka itu 2 rakaat ringan, 2 rakaat yang singkat. Ya. 2 rakaat yang singkat. Nah, jadi itu tidak terhitung dari 11 rakaat witirnya Nabi yang mulailnya. Oh iya. Nah, ini dalilnya ya. Juga ada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis Ummu Salamah itu dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i dan Sahih Ibnu Majah. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khamsin wa bi sab'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan witir 5 rakaat bi khamsin wa bi sab'in, dan 7 rakaat, la yafsilu bainaha bi salamin wala bi kalam, la yafsilu bainaha, Nabi tidak memisah antara 5 rakaat itu, ya, dengan salam, antara 7 rakaat itu dengan salam, wala bi kalam, tidak pula dengan ucapan. Artinya 5 rakaat itu dikerjakan sekaligus. Ya, dikerjakan sekaligus tanpa dipisah dengan salam. Berarti bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan begitu, tetapi 5 rakaat sekaligus, salamnya hanya satu. Ya. Tasyahudnya berapa? Ummu Salamah hanya menafikan tidak dipisah dengan salam dan ucapan. Jadi tidak menyinggung masalah tasyahud, tetapi hadis Aisyah di atas riwayat Muslim tadi jelas Aisyah mengatakan la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi tidak duduk tasyahud, ya, kecuali di rakaat terakhir. Berarti 5 rakaat sekaligus yang dimaksud Ummu Salamah, ya, dengan satu salam juga satu tasyahud. Jadi tasyahud di rakaat terakhir dan salam. Kemudian tata cara yang witir 7 rakaat. Sekarang witir 7 rakaat. Sama. Witir 7 rakaat juga ada 2 tata cara. 2 tata cara yang lebih utama adalah 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Dalilnya sama dengan dalil-dalil yang sebelumnya. Salatul laili masna-masna. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada pria yang bertanya itu, yang hadis itu mengandung makna perintah. Salat malam, kata Nabi, salat malam itu 2 rakaat. Itu mengandung makna perintah bahwa salat malam dikerjakan, kerjakanlah salat malam dengan tata cara 2 rakaat. Menunjukkan itu afdol. Ya. Dan tata cara pelaksanaan sholat malam witir dengan 2 rakaat itu yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, tata cara yang kedua, witir 7 rakaat sekaligus dengan 2 tasyahud dan 1 salam. 7 rakaat sekaligus dengan 2 tasyahud 1 salam. Berarti ya, tasyahud pertama di mana? Tasyahud pertama di rakaat ke-6. Tasyahud pertama di rakaat ke-6 tanpa salam. Tasyahud pertama ya, kemudian berdiri melanjutkan rakaat yang ke-7. Kemudian tasyahud kedua, kemudian salam. Nah, tata cara ini telah ditetapkan oleh Ibnu Qudamah Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Dalilnya adalah hadis Aisyah. Dalilnya adalah hadis Aisyah riwayat Muslim. Ya. Hadis Aisyah riwayat Muslim. Pada hadis Aisyah riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa yusalli tis'at raka'at. Wa yusalli tis'at raka'at." Nabi salat 9 rakaat. "La yajlisu fiha illa fi tsaminati." Nabi tidak duduk di 9 rakaat itu untuk tasyahud kecuali di rakaat yang ke-8. Fayadkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uh. Maka Nabi menyebut Allah, memuji Allah dan berdoa. Yang ini tasyahud. Thumma yanhadu, kemudian Nabi bangkit. Jadi tidak salam, ini tasyahud pertama di, ini untuk 9 rakaat ya. Yang kita inginkan nanti ada di bagian akhir hadis. Jadi 9 rakaat tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat ke-8. Thumma yanhadu, kemudian berdiri melanjutkan rakaat yang ke-9. Wala yusallimu, dan Nabi tidak salam. Jadi itu tasyahud pertama. Karena setelah itu Nabi berdiri dan tidak salam. Thumma yaqumu, kemudian Nabi berdiri ya, tidak salam kemudian berdiri. Fa yusalli tasi'ata, kemudian mengerjakan rakaat yang ke-9. Thumma yaq'udu, kemudian Nabi duduk tasyahud. Fayadkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uh. Kemudian Nabi menyebut Allah, berzikir ya, memuji Allah dan berdoa. Thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Kemudian salam dengan salam yang diperdengarkan kepada kami. Jadi 9 rakaat, 2 tasyahud. Tasyahud pertamanya di rakaat ke-8. Kemudian berdiri lanjut ke rakaat ke-9, tasyahud akhir, kemudian salam. Kemudian kata Aisyah, "Tsumma yusalli rak'ataini ba'da ma sallama wa huwa qa'idun." Kemudian Nabi yusalli rak'atain, salat 2 rakaat, ba'da ma yusallimu, setelah salam dari 9 rakaat itu Nabi lanjut 2 rakaat. "Wa huwa qa'idun," dalam keadaan duduk, yakni salat duduk. "Wa tilka ihda asyrata rakaatan ya bunayya." Itulah ihda asyrata rakaatan ya bunayya, itulah 11 rakaat. Wahai Ananda. Kemudian kata Aisyah, falamma sannan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Nabi mulai berumur, wa akhadahu al-lahmu, dan mulai gemuk, ya, authara, jadi tubuhnya mulai berat, sudah tidak segesit ketika muda karena sudah mulai berumur, ya, authara bi sab'in, Nabi witir 7 rakaat, wa sana'a fi rak'ataini mithla sami'ihi al-awwali, dan mengerjakan 2 rakaat setelah witir 7 rakaat itu seperti yang pertama dilakukannya dulu, yaitu 9 rakaat kemudian 2 rakaat dengan cara duduk. Fatilka tis'un ya bunayya, maka itu totalnya 9, wahai Ananda. Nah, jadi di sini di bagian akhir hadis, ketika Nabi sudah mulai berumur, tubuhnya agak gemuk, agak berat, sudah tidak segesit dulu, ya, witirnya sekaligus 7 rakaat. Nah, 7 rakaat di sini, ya, tidak dirincikan di riwayat ini, tetapi digandengkan dengan 9 rakaat yang dulu sebelum, ya, sebelum Nabi berumur kan 9 rakaat dengan cara 2 tasyahud. Saat pertama di rakaat ke-8, kemudian berdiri, kemudian rakaat ke-9 tasyahud akhir, kemudian salam. Artinya 7 rakaat itu juga begitu caranya. Yakni 7 rakaat itu sekaligus dengan 2 tasyahud. Tasyahud pertama di rakaat ke-6, kemudian berdiri, jadi tanpa salam. Setelah tasyahud pertama berdiri tanpa salam, lanjut ke rakaat ke-7, kemudian tasyahud ke-2, kemudian salam. Dan itu dirincikan di riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis ini yang dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Salatul Tarawih, dalam kitab Salatul Tarawih, dirincikan pada riwayat itu, falamma kabura wa da'ufa, kemudian ketika Nabi, ya, berumur semakin tua, wa da'ufa, dan tubuhnya semakin lemah, ya, tidak sekuat dulu, authara bi sab'i raka'at, authara bi sab'i raka'at, Nabi witir 7 rakaat, la yaq'udu illa fis sadisati, la yaq'udu illa fis sadisati, Nabi tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat yang ke-6. Tasyahud pertama. Tsumma yanhadu, kemudian Nabi bangkit ke rakaat yang ke-7. Wala yusallimu, dan tidak salam. Fayusalli sabi'ata, kemudian mengerjakan salat rakaat yang ke-7. Tsumma yusallimu taslimatan, kemudian, ya, mengucapkan salam. Nah, ini merincikan kan, ya? Tsumma yusalli rak'ataini wa huwa jalis, kemudian salat 2 rakaat setelahnya dalam keadaan duduk. Nah, jadi ini hadis Aisyah riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Jadi jelas untuk 7 rakaat tersebut sekaligus, ini Nabi pernah mengerjakan sekaligus dengan 2 tasyahud. Ya, tasyahud pertama di rakaat ke-6. Ya. Kemudian berdiri, lanjutkan ke rakaat yang ke-7, kemudian tasyahud ke-2 dan salam. Baik. Ada satu tata cara yang diperselisihkan untuk 7 rakaat ini. Yaitu tata caranya seperti yang diperselisihkan itu tata caranya seperti pelaksanaan witir 5 rakaat. Jadi sekaligus 5 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Tasyahudnya 1 seperti 5 rakaat. Nah, itu diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Karena yang dijadikan dalil untuk tata cara itu adalah hadis Ummu Salamah tadi yang disebutkan. Tadi hadis Ummu Salamah, Nabi salat witir 5 rakaat dan 7 rakaat, tidak memisah 5 rakaat dan 7 rakaat itu dengan salam dan kalam. Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin memahami dari hadis itu sama dengan 5 rakaat, berarti hanya satu tasyahud dan satu salam. Tetapi itu diingkari oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengingkari pendapat itu, tidak setuju. Kenapa? Kata Ibnu Qudamah, Ummu Salamah mengatakan Nabi tidak memisah 5 rakaat dan 7 rakaat itu dengan salam. Tidak memisahnya dengan salam. Berarti salamnya hanya satu. Dan tidak memisahnya dengan kalam, dengan pembicaraan. Jadi yang disinggung oleh Ummu Salamah adalah salamnya hanya satu. Tasyahudnya berapa tidak disinggung oleh Ummu Salamah. Dia hanya menafikan, radhiyallahu anha menafikan, ya, pemisahan, ya, salam setiap 2 rakaat. Nah, jadi sekaligus satu salam. Tasyahudnya tidak disinggung. Untuk tata cara 5 rakaat sekaligus dengan satu tasyahud kan ada hadis Aisyah yang merincikan. Nah, sekarang untuk 7 rakaat, ya, dengan satu tasyahud, mana dalil yang merincikan itu? Tidak ada. Yang ada hadis Aisyah yang kita baca tadi dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan Nasa'i mengatakan 2 tasyahud, satu salam. Oleh karena itu Ibnu Qudamah mengingkari, ya, pendapat itu. Meskipun Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin menetapkannya. Ya, melihat ada khilaf seperti ini, na'am, jadi kurang meyakinkan, ya. Meskipun memang di situ digandengkan 5 rakaat, 7 rakaat. Tetapi memang Ummu Salamah hanya menafikan, ya, hanya menafikan pemisahan dengan salam. Artinya satu salam saja. Jadi bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ummu Salamah tidak menyinggung tasyahudnya. Nah, yang jelas-jelas dari Aisyah pada riwayat Muslim, Abi Dawud dan Nasa'i yang kita lewati ini, 2 tasyahud. Juga satu salam. Jadi masuk di hadis Ummu Salamah. Ya, 7 rakaat itu satu salam, ya. Tapi tasyahudnya 2. Nah, ini tidak diperselisihkan yang ini. Baik. Jadi yang benar-benar meyakinkan untuk dipegang pada tata cara witir 7 rakaat sekaligus sesuai hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan Nasa'i adalah 2 tasyahud, satu salam. Baik. Kemudian yang 9 rakaat. 9 rakaat sama, tata caranya 2. Lebih utama 2 rakaat, 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Ya. Dalilnya sama dengan dalil-dalil sebelumnya yang dijelaskan untuk 2 rakaat, 2 rakaat pada 7 rakaat dan 5 rakaat serta 3 rakaat. Nah, kita langsung ke tata cara yang kedua, yaitu 9 rakaat sekaligus dengan 2 tasyahud, satu salam. Dalilnya antum sudah dengar. 9 rakaat sekaligus 2 tasyahud, satu salam. Tasyahudnya di rakaat keberapa? Rakaat ke 8. Dalilnya apa? Sudah kalian dengar hadisnya, dibacakan tadi lengkap. Hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, juga dalam Sunan Abi Dawud dan An-Nasa'i. Ya, bahwa Nabi sholat 9 rakaat tidak duduk padanya duduk tasyahud kecuali di rakaat ke-8. Kemudian bangkit dan tidak salam, kemudian berdiri mengerjakan rakaat ke-9, kemudian duduk tasyahud dan salam. Kemudian salam. Nah, itu. Ya, tata cara ini, tata cara kedua untuk 9 rakaat ini ditetapkan oleh Al-Marwazi, Al-Albani, Ibnu Baz, Al-Utsaimin. Ya, barakallahu fikum. Jadi, coba kita simpulkan, ya. 3 rakaat sampai 9 rakaat. Ya, semuanya ada 2 tata cara. Yang lebih utama adalah 2 rakaat, 2 rakaat, ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap 2 rakaat tasyahud dan salam gitu. Dipisah-pisah dengan 2 rakaat tasyahud salam, 2 rakaat tasyahud salam. Baik. Itu, ya. Itu yang lebih utama. Dalilnya kita sudah pelajari. Kemudian tata cara kedua untuk 3 rakaat 3 rakaat sekaligus dengan berapa tasyahud? Hah? Sah? 1. Supaya tidak tasyabbuh dengan apa? Supaya tidak tasyabbuh dengan salat maghrib. Nah, jika 2 tasyahudnya minimalnya makruh karena menyerupai salat maghrib. Jadi 3 rakaat ini sekaligus 1 tasyahud 1 salam. Kemudian 5 rakaat. Ya, tata cara keduanya 5 rakaat sekaligus berapa tasyahud? Sah? 1 tasyahud dan 1 salam. Jadi untuk 3 rakaat dan 5 rakaat tasyahudnya 1 dan 1 salam. Untuk 7 rakaat dan 9 rakaat tasyahudnya berapa? 2. Ini untuk mudah mengingatnya. 3 rakaat dan 5 rakaat 1 tasyahud 1 salam. Untuk 7 dan 9 2 tasyahud 1 salam. Tasyahudnya 2 untuk 7 dan 9. Untuk 7 tasyahud pertamanya di rakaat ke-6 tanpa salam, yang tasyahud pertama berdiri ke rakaat yang ke-7, tasyahud kedua kemudian salam. Untuk 9 rakaat, tasyahud pertamanya di rakaat ke-8. Kemudian berdiri, lanjut ke rakaat ke-9, kemudian tasyahud kedua dan salam. Jelas ya? Sudah dihafalkan? Terakhir 11 rakaat maksimal witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat. Hanya satu tata cara. Dan ini ditegaskan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Munti'. Untuk 11 rakaat tata caranya hanya satu, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tasyahud salam, 2 rakaat tasyahud salam, sudah 4. Kemudian 2 rakaat tasyahud salam, kemudian 2 rakaat tasyahud salam, berarti sudah 8. Kemudian 2 rakaat tasyahud salam, sudah 10. Kemudian 1 rakaat terakhir tasyahud salam, berarti 11. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairih ala 11 rak'atan. Ma kana Rasulullah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu, menambah fi ramadhan, di bulan ramadhan, wala fi ghairihi, tidak pula di luar ramadhan, ala 11 rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Jadi itu qiyamul lailnya Nabi, tarwihnya Nabi, witirnya Nabi, ya, maksimalnya 11 rakaat. Tadi sudah disampaikan riwayat yang menyebutkan 13 rakaat itu diglobalkan ya, dijumlahkan. Ada ya keterangan dari ulama, ada kemungkinan-kemungkinan ya. Yang jelas 2 rakaat itu 2 rakaat yang disebut pembuka, itu khafifah, ringan, singkat saja. Nah, yang inti yang 11 rakaat setelahnya, itu yang panjang. Nah kata Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang 11 rakaat itu ya. Jadi tidak pernah menambah di Ramadan dan di luar bulan Ramadan atas lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, Nabi salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka jangan Anda tanyakan tentang bagusnya 4 rakaat itu ya, dalam pelaksanaannya dan panjangnya. Ya, artinya panjang, qiraahnya Nabi panjang. Tsumma kemudian yusalli arba'an, Nabi salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanyakan bagusnya dan panjangnya, artinya bagus sekali dan panjang sekali. Panjang ruku, itidal dan sujudnya mengikuti panjang berdirinya. Nah, Jadi memang ada keseragaman, kesesuaian, keselarasan dalam salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian Nabi salat 3 rakaat. Ini riwayat muttafaq alaih. Jadi 11 rakaat itu pada riwayat muttafaq alaih ini dikatakan Nabi salat 4 rakaat. Tsumma kemudian dengan tsumma ya, tsumma kemudian 4 rakaat. Kemudian tsumma kemudian 3 rakaat. Tsumma itu harfu atfin, huruf ataf dalam bahasa Arab menunjukkan ada ya pemisahan jarak waktu. Jadi 4 rakaat yang pertama itu terpisah waktunya dengan 4 rakaat yang kedua. 4 rakaat yang kedua terpisah waktunya dengan 3 rakaat yang terakhir itu. Jadi bukan ya 4 rakaat langsung lanjut 4 rakaat langsung lanjut 3 rakaat, tapi 4 rakaat ini yang ya satu paket pertama, setelah itu Nabi istirahat. Istirahat. Ya. Kemudian lanjut 4 rakaat paket kedua. Kemudian istirahat. Kemudian lanjut yang 3 rakaat paket yang terakhir. Jadi ada tarwih, ada penyegaran, mengistirahatkan dirinya untuk penyegaran melanjutkan 4 rakaat paket yang kedua. Ya, kemudian ada tarwih, penyegaran, istirahat, mengistirahatkan tubuh ya agar segar kembali, semangat lagi untuk 3 rakaat berikutnya. Itulah sebabnya disebut tarwih jika di bulan Ramadan. Kenapa disebut tarwih di bulan Ramadan khusus qiyamul lail itu disebut tarwih? Karena ada tarwih, yakni ada penyegaran, pengistirahatan tubuh. Nah, setiap 4 rakaat istirahat dulu. Ya, beberapa lama kemudian lanjut lagi 4 rakaat, istirahat lagi kemudian 3 rakaat. Nah, sekarang 4 rakaat untuk paket yang pertama, 4 rakaat untuk paket yang kedua. Bagaimana tata pelaksanaannya? Apakah 4 rakaat sekaligus? Atau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tasyahud salam kemudian 2 rakaat tasyahud salam. Ini 2 rakaat, 2 rakaat. Atau 4 rakaat sekaligus? Ada riwayat Muslim, ada riwayat Muslim yang lain dari hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha merincikan. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya'i. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat fima, waktu pelaksanaan salatnya witirnya itu adalah fima baina an yafrugha min salatil isya', di waktu ya antara waktu selesainya beliau dari salat isya ya ilal fajri, sampai tiba waktu pelaksanaan salat fajar, fajar shadiq ya, yang berarti masuk waktu salat subuh. Nabi mengerjakan salat antara usai dari salat isya ya sampai masuk waktu salat subuh, di antara dua waktu ini Nabi mengerjakan ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Kata Aisyah, ihda asyrata rakaatan yusallimu baina kulli rakaataini wa yutiru biwahidatin. Yusallimu baina kulli rakaatain, Nabi mengucapkan salam, yakni salam antara setiap 2 rakaat. Berarti dipisah 2 rakaat, 2 rakaat. Ini makna-makna. 2 rakaat tasyahud salam. 2 rakaat tasyahud salam. Nah, itu sudah 4 rakaat kan? Kemudian Nabi istirahat. Ya, segar kembali lanjut 4 rakaat paket berikutnya. 2 rakaat tasyahud salam. 2 rakaat tasyahud salam. Jadi 4 rakaat selesai, istirahat lagi. Kemudian ya 3 rakaat paket yang terakhir setelah Nabi istirahat, lanjut 2 rakaat tasyahud salam, kemudian 1 rakaat wa yutiru biwahidatin. Kata Aisyah, yusallimu baina kulli rakaatain, Nabi salam antara setiap 2 rakaat, wa yutiru biwahidatin, dan witir 1 rakaat. ditutup dengan witir satu rakaat ganjil. Jadi dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat dan lanjut satu rakaat penutup. Nah, riwayat Muslim ini merincikan riwayat muttafaq alaihi bahwa empat rakaat yang dimaksud itu seperti itu maksudnya, tetap dua rakaat, hanya saja maksudnya itu empat rakaat paket pertama yaitu istirahat, kemudian empat rakaat paket yang kedua, kemudian istirahat, kemudian tiga rakaat paket yang akhir, ya begitu. Nah, oleh karena itu Syekh bin Baz dan Syekh bin Uthaymin, ya, dua imam ini, ya, guru dan murid, Syekh bin Baz dan Uthaymin, keduanya mengingkari pendapat sebagian ulama yang menafsirkan hadis ini dengan empat rakaat sekaligus. Ibn Baz dan Ibn Uthaymin mengingkari penafsiran sebagian orang yang menafsirkan empat rakaat pada hadis muttafaq alaih itu, empat rakaat itu maksudnya sekaligus empat rakaat dengan satu sekaligus empat rakaat dengan satu salam. Nah, ada yang menafsirkan begitu, memahami begitu, itu diingkari oleh keduanya. Kenapa? Karena penafsiran dengan itu menyelisihi riwayat Muslim. Tadi sudah kita dengar hadis Aisyah sendiri, riwayat Muslim merincikan yusallimu baina kulli rak'atain, salam antara setiap dua rakaat, wa yutiru bi wahidah, dan ditutup witir satu rakaat. Artinya dua rakaat. Ya. Dan kontradiksi bertentangan dengan hadis Ibnu Umar muttafaq alaihi, Nabi mengatakan salatul laili mathna mathna, salat malam itu dua rakaat. Kok empat rakaat? Nabi mengatakan dua rakaat. Ya kan? Nah, jadi hindari itu, jangan. Ini Ibnu Baz, Ibnu Uthaymin yang mengingkari dan dalilnya kuat. Ya. Sebenarnya sudah kita dengar, karena harus ditafsirkan dengan hadis Aisyah sendiri, riwayat yang lain, riwayat Muslim, dan juga sesuai dengan perintah Nabi, ya, sabda Nabi yang bersifat berita bahwa salatul lail makna-makna, salat malam itu dua rakaat. Tapi berita ini bahwa salat malam dua rakaat mengandung perintah bahwa kerjakanlah salat malam itu dengan dua rakaat. Adapun empat rakaat tidak ada contohnya. Nah, tidak ada hadis yang secara rinci dan terang-terangan menyebutkan itu, tidak ada. Hanya hadis ini saja yang dipahami begitu, padahal itu global. Ya. Harus dibawa kepada riwayat yang lain dan harus diselesaikan dengan hadis salatul lail makna makna. Baik, barakallahu fiikum. Madin adzib. Kubah. Akhra Isa. Nah, tidak dingin. Tafadhal. Subhanallah, bihamdika, sallallahu alaihi wasallam.